batu dari kulit rusa. Itu aku tak minta. Kasih tam kulit buaya. Itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra. Thank you.

orang lain. harus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. Ku cari dan selalu ku cari jalan.

Terima kasih. pandang selalu kalah.